Dengan tanganku ku bantu aku tumbuh membaru dengan lukaku ku sisir halus rambutku yang lusuh lama ku tatap mataku yang keruh pergantian aku dengan dia yang dicermin yang lebih pandai tersenyum. Dengan beratku tarik lemahku sudah tugasku menjadi sembuh ku sulam senyum meleburkan yang pilu dengan